Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده حفظنيا sampai ayat kelima عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. نعم تفضلوا. Nah, kita murojaah dulu. Yang bisa jawab silakan angkat tangan. Terjemahan dari ayat-ayat yang sudah kita pelajari. Nah, kita potong karena ada yang panjang. Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Man ya'rif maknanya? Tabtaghi mardat azwajik. Man? Engkau mengharapkan keriduan dari istri-istrimu. Wallahu ghafurur rahim. Wallahu ghafurur rahim. Baik, ahsanta. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum. Man? طيب أحسنت. والله مولاكم وهو العليم الحكيم. من؟ علي. طيب أحسنت. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا. مَنْ؟ نعم. فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. من يجيب؟ من الإخوة فليتفضل. أتو كتاب وطن. فلما نبأت به وأظهره الله عليه سمسيت. Allah menampakkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. 'Arrafa ba'dahu wa a'rada 'an ba'd. Am sama? Baik, ahsanta. Naam. فلما نبأها به قالت من أنباك هذا. من يجيب؟ فلما نبأها به قالت من أنباك هذا. طيب أحسنت. قال نبأني العليم الخبير. قال نبأني العليم الخبير. من؟ طيب أحسنت. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. من؟ إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. من الإخوة فليتفضل. Jawaban didominasi oleh santri. Ayah, ikhwah tidak boleh kalah. Nah, ilmu bukan jatahnya pola bahasa saja, ikhwah juga. Nah, ayuh. Condong kepada kebenaran. Baik. Ala ahli at-tafsirain. Naam. Ahsanta. Wa in tadhahara 'alayhi fa inna Allaha huwa maulahu wa Jibril wa salihul mu'minin. Sampai sini dulu. Man? Ikhwah, ayo dikeluarkan ilmunya. Masih mudah terjemahannya, bukan tafsirnya ini. Saya minta terjemahannya. Wa in tadhahara 'alayhi fa inna Allaha huwa maulahu wa Jibril wa salihul mu'minin. Dan hikmah dari pengajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kita senantiasa membaca yakni surat-surat Al-Mufassal. Ya, ini agar kita senantiasa ingat maknanya dan agar lebih mudah untuk dihafal. Nah, hikmah balighah. Nah, dan kita berusaha dari surah Al-Mufassal, Al-Mufassalat ini dihafalkan dan kita mengetahui artinya. Nah, وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. ما معنى طيب جعفر؟ صالح المؤمنين يعني orang-orang mukmin yang صالح. نعم. والملائكة بعد ذلك ظهير. والملائكة بعد ذلك ظهير. أيها إخوة تفضلوا أجيبوا. Talabah sudah berapa yang jawab? 10. Ada. 10-1. Ayo. Ditingkatkan poinnya. Ikhwah. Dikejar. Ya. Kalau tadi 10, kurang 9. Nah. Ilmu untuk talaban ikhwah. Nah. Dihafalkan. Masih muda. Abu Yasir, falyatafaddal. Pendek. Wal malaikatu ba'da dhalika dhahir. Nampak, apanya nampak? Nah, dhahir, mana dhahir? Penolong. Ya, menolong juga. Baik, ahsanta. Asa rabbuhu in tallaqakunna ay yubdilahu azwajan khairan minkunna. Sampai sini dulu. Asa rabbuhu in tallaqakunna ay yubdilahu azwajan khairan minkunna. Man? Man عنده الجواب فليرفع يده. Ami jayyid, enggak ada suaranya. Fadil. Insyaallah dengan merojal lebih apa? Lebih terpatri ya. Nah. Fadil ami jayyid. Asa rabbuhu in tallaqakunna ay yubdilahu azwajan khairan minkunna muslimat minkunna. Masih diraba-raba. Am Idris. Yang lebih baik dibandingkan kalian. Baik, ahsanta. Muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin thayyibatin wa abkar. Ma makna? Ma maknaha? Ada yang angkat tangan? Ami Zakaria. Faddal. Muslimat. طيب أحسن. أيوة. عابدات. أيوة. سائحات. سائحات. صائمات. ثيبات. ها. جندة. أيوة. وأبكارا. Gadis perawan lain. Ina guna. Nah. Ini baru murojaah maknanya. Naam. Baik. Di dalam tafsir, kutub tafsir masih murojaah, nah. Bahwa terdapat perselisihan ya tentang asbabun nuzul, yakni sebab nuzulnya firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Dan telah kita sampaikan pada pertemuan kemarin dari kitab Syekh Muqbil rahimahullah taala, yakni dari penukilan ucapan Al-Hafidh Ibn Hajar dan juga Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahumullah taala. Ibn Hajar dan Asy-Syaukani, afan, Ibn Hajar dan Asy-Syaukani. Baik. Bagaimana keterangan Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah taala? Man ya'rif? Man yatadzakkar? Khulasanya saja, intinya. Ingat, ada. Yani sebab turunnya firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, yani ada dua sebab. Yani karena pengharaman Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap al-asal, dan juga naam pengharaman Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap naam jariyah. Baik. Dan juga semakna apa yang disebutkan oleh Asy-Syaukani bahwa kedua sebab tersebut adalah sebab yang sahih. Sekarang kisah pengharaman Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap al-asal. Ya. Apa itu kisahnya? Khulasahnya? Siapa yang bisa bercerita? Naam. Dibantu nanti. Anda sebutkan khulasahnya ya, ataukah lengkapnya nanti dibantu. Saling mengingatkan. Bagaimana kisahnya? Ini sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharamkan al-asal. Man, ayo. Murojaah sebagai faedah bagi yang lainnya. Naam. Ayo, jangan malu-malu. Latihan. Antum khutbah sudah lulus, masyaallah ya. Nah, sekarang latihan ta'lim. Ya. Ya, masyaallah santri kemarin khutbah. Khatibnya masyaallah bagus-bagus. Mumtaz. Ayo. Saudara ikhwah, ada yang mau bercerita kisahnya pengharaman Nabi terhadap al-asal? Ayo, mana? Mirido, hadir. Zainab bintu. Zainab bintu. Baik, ahsan. Kemudian sebelumnya Aisyah dengan siapa? Dengan Hafsah. Mereka sudah sepakat. Apa kesepakatan mereka? Atau menyindir gitu ya, dengan kata apa, kalimat apa, bahwa saya telah mendapatkan aroma apa, aroma apa, nah apa, dindin maghfir, nah maghafir. Taim. Yani manis tapi aromanya tidak sedap. Taim. Kemudian nah, kemudian jangan engkau ceritakan siapapun ya kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain. Baik, ini sebab pengharaman Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap al-asal, yakni karena ingin mencari keridhaan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain. Ya, yakni cemburu. Nah, Aisyah dan Hafsah cemburu terhadap apa yang diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Zainab bintu Jahsy. Nah, kemudian kisah yang kedua, pengharaman Nabi terhadap jariyah budak beliau, Maria An-Kibtiyah. Siapa yang bisa mendatangkan kisahnya? Man? Mu'ad. Pulang ke rumah abahnya. Naam. Menjemput, tapi bagus bahasanya, menjemput Maria Al-Kibtiyah. Kemudian beliau di rumah tersebut bersama Maria Al-Kibtiyah. Kemudian Hafsah datang, kemudian mendapati Rasul bersama Maria. Kemudian Maria, yakni Hafsah pun membiarkan cemburu. Nah, ghiratan syadidah, sangat cemburu. Apa yang dicapkan oleh Hafsah? Wahai Rasul, engkau melakukan hal ini di rumahku dan pada jatahku. Nah, kemudian apa setelahnya? Tapi mengharamkan Maria, kemudian berpesan, apa pesannya kepada Hafsah? Jangan cerita-cerita. Nah, jangan cerita-cerita. Baik. Ini kisah pengharaman Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Naam Maria Al-Kibtiyah. Dan pada masing-masing kisah ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebagian ucapan yang disampaikan oleh Hafsah radhiyallahu an, dan menyembunyikan sebagiannya. Ini sebagai bentuk karam dan kasih sayang terhadap Hafsah radhiyallahu anha. Difahami insyaallah ya kisahnya. Baik. Kita lanjutkan. Man yaqra? Tafadhal. Hadha 'itabun min Allah. قال المفسر رحمه الله تعالى هذا عتاب من الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. Dan ini merupakan itab, maknanya adalah teguran dengan cara yang halus, ya, teguran yang sopan, tidak kasar. Itabun, teguran dengan lemah lembut dari Allah Subhanahu wa taala terhadap nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam hina harrama ala nafsihi surriyatahu mariyata, ketika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mahramkan atas dirinya surriyatahu, budak beliau sallallahu alaihi wasallam, Maria anak Qibtiyah, au syurbal asali, au syurbal asali, ataukah pengharaman Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap al-asal, madu, minuman madu. Nah, jadi kata au di sini isyarat bahwa yakni ada khilaf, ya. Dan telah kita dengarkan dari keterangan Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dan juga dari keterangan Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala bahwa kedua kisah tersebut, ya, ataukah kedua sebab tersebut sahih, ya, sahih. Dan masing-masing kisah tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam arafa ba'dahu wa a'rada 'an ba'd, menyebutkan sebagian apa yang telah disampaikan oleh Hafsah dan menyembunyikan sebagian apa yang telah disampaikan oleh Hafsah radhiyallahu anha. Mura'atan li khatiri ba'd zawjatihi, mura'atan li khatiri ba'd zawjatihi, sebagai bentuk perhatian, ya, mura'at, perhatian, li khatir ba'd azwajihi, apa yang terbetik pada benak sebagian istri-istri beliau. Nah, ini karena kecemburuan, kecemburuan. Nah, apalagi Aisyah radhiyallahu anha, yani istri beliau sallallahu alaihi wasallam yang paling cemburu, gampang cemburu. Radhiyallahu anha. Fi qissatin ma'rufatin, pada kisah yang ma'rufah, yang terkenal, yang sudah diketahui bersama dan telah kita sebutkan, ya, khulasahnya dua kisah tersebut dan tadi kita sudah murojaah. Nah, barang siapa yang hendak melengkapi ceritanya bisa dilihat pada kutubul hadis. Maka dengan dua sebab tersebut fa anzalallahu taala hadin ayati, Allah subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayatnya. Ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, ay ya ayyuhalladzi an'ama Allahu 'alaihi bin nubuwah wal wahyi war risalah, wahai seorang yang telah diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nubuwah, kenabian, ya, diangkat sebagai nabi, wal wahyi, dan juga dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wahyu, kenikmatan yang sangat besar, war risalah, dan juga diberikan kenikmatan dan risalah. Yani Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai ar-rasul. Lima tuharrimu ma ahallallahu lak, mengapa engkau menghalalkan, mengharamkan, mengapa engkau mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala laka, bagimu. Min at-tayyibat, dari perkara-perkara yang thayyibat, yang baik. Ya. Allati an'ama Allah biha 'alaika wa 'ala ummatika, yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan dengannya atasmu dan atas umatmu. Yani amah adalah perkara yang halal dan juga al-'asal ini adalah perkara yang thayyib dan itu adalah perkara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa engkau wahai Nabi mengharamkan perkara yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semata-mata tabtaghi, engkau mengharapkan, engkau mencari, bidzalika tahrimi, dengan pengharaman tersebut, mardhat azwajik, keridhaan dari istri-istrimu. Naam. Dan yang dimaksud di sini adalah dua istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah dan juga Hafsah, naam, radhiyallahu anhuma. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun dan maha penyayang. Hada tasrihun li'anna Allah qad ghafara li rasulihi, dan ini adalah tasrih, penjelasan, keterangan yang jelas ya pada kalimat wallahu ghafurur rahim, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun dan maha penyayang, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan ampunan terhadap rasulnya atas perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharamkan Maria dan mengharamkan al-asal. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan ampunan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa rafa'a 'anhu al-lawma, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengangkat al-lawm, celaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa rahimahu, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menyayangi diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sara dhalika tahrimus sadiru minhu, dan dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, di balik itu ada hikmah yang sangat balighah, hikmah yang sangat besar bagi diri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagi umatnya. Dengan sebab pengharaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, sababan li syar'i hukmin 'amin li jami'il ummah, ya, menjadi sebab disyariatkannya hukum yang sifatnya umum, bukan hanya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam semata, namun hukum tersebut, syariat tersebut mencakup yang diperuntukkan bagi seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala ta'ala hakiman hukman 'aman fi jami'il ayman, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman hakiman, menghukumi dengan hukum yang umum yang mencakup seluruhnya. Fi jami'il ayman, pada seluruh bentuk sumpah. Naam, qad faradallahu lakum tahillata aymanikum, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan, telah menetapkan ya bagi kalian semua, tahillata aymanikum, yakni sesuatu yang membebaskan dari sumpah-sumpah kalian. Ay qad syar'a lakum, Allah subhanahu wa ta'ala telah mensyariatkan hal tersebut. Wa qaddara bihi ma tanhallu bihi ma tanhallu aymanukum qabla al-hinth wa ma bihi al-kaffaratu ba'da al-hinth. Allah subhanahu wa ta'ala telah menentukan perkara yang dengannya tanhallu, terbebaskan ya sumpah-sumpah kalian, qabla al-hinth, sebelum kalian melanggar, dan kafarahnya apa saja, ba'da al-hinth, setelah kalian melanggar sumpah tersebut. Wa dhalika kama fi qawlihi ta'ala, hal tersebut sebagaimana telah dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, jangan kalian mengharamkan perkara-perkara yang baik yang telah dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi kalian. Wala ta'tadu, dan jangan kalian melakukan perbuatan yang melampaui batas. Ila anqal, sampai firman Allah subhanahu wa ta'ala, fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imun ahliikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah, faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam dhalika kaffaratu aymanikum idha halaftum. Dalam al-ayah, maka kaffarahnya ya na'am it'amu 'asharati masakin, memberi makan 10 orang miskin. Min awsati ma tut'imun ahlikum, yaitu dari makanan yang biasa kalian makan, yang kamu berikan kepada keluargamu. Aw kiswatuhum, ataukah memberikan pakaian kepada mereka, kepada orang-orang miskin, au tahriru raqabah, ataukah membebaskan budak. Dan telah kita jelaskan kemarin bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya setelah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala qad faradallahu lakum tahillata imanikum, beliau yakni membebaskan sumpahnya dengan apa? Membebaskan budak. Ya, membebaskan budak. Tahriru raqabah. Faman lam yajid fa siyamu thalathati ayyam. Maka barang siapa yang tidak sanggup melakukan hal yang demikian, maka kafarahnya adalah puasa selama 3 hari. Naam. Dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum. Yang demikian itu adalah kafarah sumpah-sumpah kalian bila kalian bersumpah dan kalian langgar, ila akhiriha. Naam. Fa kullu man harrama halalan 'alayhi min ta'amin aw syarabin aw surriyatin aw halafa yaminan billah 'ala fi'lin aw tarkin thumma hanitha aw arada al-hinsa fa 'alayhi hadhihi al-kaffaratu al-madhkurah. Maka barang siapa yang mengharamkan perkara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atasnya, ya, mengharamkan makanan yang halal ataukah syarab, minuman yang dihalalkan, atau surriyah, yang mengharamkan budak, ataukah dia bersumpah dengan ya sebuah sumpah ya atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukan sesuatu ataukah meninggalkan sesuatu, kemudian dia melanggar ataukah hendak melanggar, fa'alaihi hadal kafaratul madhkurah, maka atasnya untuk melakukan kafarah yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut. Adapun rinciannya pada pembahasan al-fiqh. Wa qawluhu, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wallahu maulakum, dan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah maulakum, ay mutawalli umurakum, mutawalli umurikum, yani Allah Subhanahu wa ta'ala yang menolong urusan-urusan kalian, wa murabbikum ahsana tarbiyatin, yang telah merawat kalian, naam, murabbikum, yang telah mendidik kalian dengan ahsana tarbiyah, dengan tarbiyah yang terbaik, fi umuri dinikum wa dunyakum, pada urusan agama kalian dan urusan dunia kalian, wa ma bihi yandafi'u anhu ankum asyarr, dan perkara-perkara yang bisa menghindarkan ya dari kalian, yakni kejelekan dari kalian, falidzalika farad lakum tahillata aymanikum, oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan atas kalian ini perkara yang bisa membebaskan dari sumpah-sumpah kalian, litabra'a dhimamukum, agar tanggung jawab kalian itu terlepas, terbebas, sehingga kalian bisa leluasa. Ya. Wa huwal alimul hakim, dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui dan maha bijaksana. Alladzi ahata 'ilmuhu bidh-dhawahirikum wa bawatinikum, di mana ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala meliputi perkara yang tampak dan perkara yang tersembunyi kalian dari kalian. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui ya dan kondisi kalian menghalalkan mengharamkan perkara yang halal. Ya. Ini ada perkara yang berat urusannya. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan cara untuk membebaskan dari perkara tersebut. Wa huwal hakim fi jami'i ma khalaqah wa hakama bih. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha bijaksana pada seluruh apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan dan seluruh perkara yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan. Falidhalika syara'a lakum minal ahkam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan atas kalian hukum-hukumnya, syariat-syariatnya. Ma yu'lam annahu muwafiqun limasalihikum, di mana perkara itu ya diketahui sesuai dengan ya maslahat kalian, kebaikan untuk kalian semua. Wa munasibun li ahwanikum, dan hal itu cocok dengan kondisi-kondisi kalian. Dan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala ini munasib yang sesuai dengan kondisi nam hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dari zaman ke zaman, dan tidak ada istilah syariat Allah Subhanahu wa taala itu usang, ya, ataukah sudah tidak berlaku di zaman yang serba modern, ya. Namun hukum Allah Subhanahu wa taala nam tetap bijaksana, ya, untuk seluruh nam hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ila akhiri nam sampai tegaknya hari kiamat. Nam, wallahu alam. Mungkin ini yang bisa kita pelajari. Wal ilmu 'inda Allah, tafaddalu wa barakallahu fikum.